Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul huda huda nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwatil kiram rahimakumullah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, di malam hari ini kita kembali bisa menghadiri majlis ilmu, majelis yang mendapatkan naungan dari para malaikat, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyanjung-nyanjung mereka di kalangan ahlus sama, penduduk langit. Maka ini merupakan keutamaan yang tidak diberikan kepada yang lain selain hanya diberikan kepada para penuntut ilmu. Kembali kita melanjutkan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, babu ma ja'a fi sihir. Bab sesuatu yang datang tentang sihir. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, atau al-muallif menyebutkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa qawlihi yu'minuna bil jibti wat taghut. Qala Umar, al jibtu as-sihru wat taghut as-syaitan. Wa qala Jabir, at-tawagid kuhanun kana yanzilu alaihimus syaitanu fi kulli hayyin wahid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sungguh mereka telah mengetahui, bagi orang yang membeli dengan cara sihir, maka mereka tidak akan mendapatkan di akhirat min khalaq, dari suatu keuntungan. Al-Baqarah ayat 102. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, mereka beriman dengan al-jibti wa taghut. An-Nisa ayat 51. Berkata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, al-jibtu artinya as-sihru. Mereka beriman kepada as-sihir. Wa taghut as-syaitan. Adapun taghut adalah syaitan. Wa qala Jabir, dan Jabir menyebutkan radhiyallahu anhu, at-tawagid kuhanun, ya, dukun-dukun. Kana yanzilu alaihim syaitan, yaitu syaitan turun kepada mereka, fi kulli hayyin wahid, pada setiap daerah ataupun setiap kampung wahid satu. Ini disebutkan matanya oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Kemudian Asy-Syaikh Shalih Fauzan menjelaskan tentang matan-matan di atas, atau secara garis besar di atas. Munasabatul babi li kitab tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Annahu lamma kana sihru min anwa'i syirk, bahwasanya sihir itu bagian dari syirik, bagian dari jenis kesyirikan. Kenapa dikatakan sebagai syirik? Karena mereka tidaklah melakukan sihirnya melainkan melalui bantuan para syaitan. Nah, sehingga mereka yataqarrabu ilaihim, yata'abbadu alaihim wa taqarrabu ilaihim. Mereka beribadah kepada setan-setan itu dan mereka mendekatkan diri dengan setan-setan itu. Ini para tukang-tukang sihir tadi. Karena syaitan tidak akan mau membantu kecuali ada imbalannya. Dan syaitan menginginkan imbalannya adalah kekufuran. Ayo beribadah kepada aku. Ayo mendekatkan diri kepada aku dengan cara menyembelih. Naam, setelah pian melakukan, baru saya mau membantu. Nah, ini syaitan. Jadi dia menginginkan kepada para tukang-tukang sihir itu kekufuran. Sehingga inilah mereka terjatuh di dalam perbuatan syirku billah. Idh la yati sihiru bidun syirk. Tidak akan datang sihir itu tanpa adanya syirik. Aqada lahul musannifu hadzal bab fi kitab at-tauhid. Maka mengikat atau menyebutkan al-musannif pada bab ini di dalam kitab at-tauhid, liyubayyana dzalika tahdhiran minhu, untuk menjelaskan hal itu agar kita waspada dan hati-hati dari sihir ataupun perbuatan sihir. Nah, jadi sihir ini memang ada. Karena ada dari kalangan Mu'tazilah, mereka mengingkari kalau sihir itu ada. Naam. Mereka tidak meyakini kalau ada sihir. Tetapi sihir itu memang ada. Dan bukannya berarti kalau adanya kemudian kita mau mengamalkannya. Tetapi kita waspada dan menjauh darinya. Maja'a ay minal wa'id. Maja artinya minal wa'id, termasuk ancaman. Wabayani munafatihi litauhidi wa takfiri fa'ilih. Ancaman dan menjelaskan perkara ini bisa menafikan tauhid. Ya, menghilangkan tauhid seseorang. Seseorang yang bertauhid kemudian beramal dengan amalan sihir, maka tauhidnya akan ternafikan. Naam, tauhidnya akan gugur. Kan hilang. Dan akan menjadikan pelakunya takfir, menjadikan dia kufur. Fis-sihri, as-sihru fil-lughah. Adapun sihir, sihir secara bahasa, ibaratun amma khafiya wala tufa sababuhu. Secara bahasa, ungkapan yang samar dan lembut sebabnya. Wa syar'an, sementara secara syar'i, azaimun waruqa atau waruqan wa kalamun yatakallamu bihi wa adwiyatun wa tadkhinatun wa aqdun yu'athiru fil qulubi wal abdan fayamrudu wa yaqtul wa yufarriq bainal mar'i wa zawjih. Azaim, ya, jimat-jimat, jampi-jampi dan ucapan-ucapan yang dia berucap dengannya, demikian pula obat-obatan, ya, penyembuhan-penyembuhan, watadkhinatun atau pengasapan-pengasapan, ya, bakar kemenyan atau bakar yang lain, wa'akdun dan ikatan-ikatan, buhul-buhul yang dapat memberikan pengaruh, memberikan asar, fil qulubi wal abdan, terhadap hati dan anggota jasmani. Ini sihir. Sehingga dia akan sakit dan bahkan dia akan terbunuh Dan ada pula jenis sihir yang bisa menceraikan antara seseorang dengan istrinya. Umpamanya seseorang melihat akur-akuran, ada yang tidak senang dengan melihat suami istri akur-akuran. Naam, maka disihirnya sehingga menjadikan bercerai karena pengaruh sihir. Walaqad alimu, dan sungguh mereka telah mengetahui. Alimal yahudul ladzina istabdalu sihra an mutaba'atir rusul. Dan sungguh mereka mengetahui, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi mengetahui, yang mereka menukar, mengganti sihir diganti dengan apa ini, mengikuti ar-rusul diganti dengan sihir. Seharusnya mereka diperintahkan untuk mengikuti rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka menggantinya justru mengikuti sihir. Belajar sihir. Naam. Mempelajarinya, kemudian mereka mempraktikkannya. Dan ini ilmu yang haram untuk dipelajari. Ilmu sihir. Di antara ilmu yang diharamkan untuk dipelajari, ilmu sihir. Naam. Ilmu yang bukan mendatangkan kebaikan, tapi ilmu yang justru akan membinasakan pelakunya finnar. Li'annahum yataqarrabuna ila syaitan, karena mereka mendekatkan diri-diri mereka kepada para setan-setan. Naam. Aneh-aneh ucapan mereka. Naam, tulisan mereka aneh-aneh, huruf muqata'ah terputus-putus yang tidak bisa dibaca, tidak bisa dipahami. Ini para tukang sihir. Liman ishtarahu, bagi orang yang membelinya, ay radiya bisihir iwadun an syar'illah wa dinih. Yaitu mereka ridho dan senang dengan sihir sebagai tukaran atau sebagai ganti dari syariat Allah dan agama Allah. Min khalaq min nasib. Artinya mereka tidak memiliki bagian, tidak memiliki keuntungan ketika di akhirat. Orang-orang belajar ilmu sihir tidak mendapatkan keuntungan. Naam. Mereka telah mengganti agama Allah, syariat Allah dengan sihir, dengan bantuan para syaitan-syaitan. Allahul musta'an. Al-jibtu, kalimatun taqaw ala sunam wassahir wal kahin. Adapun al-jibtu, ini kalimat yang ada pada sonam, patung. Jadi patung juga bisa disebut dengan al-jibtu atau as-sahir atau tukang sihir, wal kahin atau para dukun. Jadi mereka yu'minuna bil jibti, mereka beriman kepada al-jibtu, artinya mereka beriman kepada patung, beriman kepada tukang-tukang sihir, beriman kepada para dukun-dukun. Wa tafsiru Umar lahu bisihir. Dan tafsirnya Ibnu Umar, tafsirnya Umar bin Khattab al-jibtu dengan as-sihir. Min tafsir syai' bi ba'di afradihi. Yaitu dari tafsirnya sesuatu terap sebagian apa ini individunya atau mufradnya. Menafsirkan atas sebagiannya. 6. Sebutkan di atas al-jibtu diantaranya sonam, sihir, kahin. Maka salah satunya Umar menyebutkan as-sihir. Adapun at-tawhud, tawhud ini dari tughyan. Ya, tughyan ini masdar. Tughyanun. Apa itu tughyan? Wahuwa mujawazatul haddi, melampaui batasannya. Nah, apa saja kau sudah melampaui batasnya menjadi tidak baik. Bikin kopi, bikin teh, bikin susu kemanisan. Naam, jadi kurang sedap diminum. Bukan menjadi tambah baik. Naam. Atau orang bikin sambal benar-benar pedas. Wah, sudah. Jadi tidak baik. Jadi yang bagus itu pertengahan, al-wasat. Nah, ini mujawazatul had, apalagi dalam masalah ibadah. Ketika melampaui batas jadi tidak baik. Naam, melampaui batas jadi tidak baik. Apa yang sudah diukur Nabi itu sudah yang terbaik. Ketika lebih dari itu menjadi sudah tidak baik. Wa kullu man tajawazal miqdara wal hadda fil isyan fa huwa taghut. Maka setiap yang melampaui kadar dan batasannya di dalam perbuatan maksiat, maka dia taghut. Dia taghut. Bukan taghut diarahkan kepada penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu taghut mulai RT-nya sampai paling atas. Taghut, taghut dan seterusnya. Naam. At-tawagit kuhanun al-muradu bihi annal kuhana minat tawagit fahuwa min afradil ma'na wa laysal muradul hasra. At-tawagit kuhan, tawagit, taghut. Para dukun yang dimaksud di sini bahwa kuhan, dukun-dukun bagian dari tauhid. Bukan maknanya semata-mata bahwa tauhid itu kuhan. Tapi ini bukan batasan. Nah, bukan pembatasan. Hanya di antaranya saja tauhid yaitu kuhan. Yanzilu alaihimus syaitan. Syaitan yang turun kepada mereka. Syayatin la iblis khosotan fahuwa ismu jinsin, yaitu syaitan bukan iblis, khosotan yang khusus dan ini isim jenis. Nah, seperti al-insan itu isim jenis dari manusia yang banyak disebut al-insan, manusia. Naam. Atau al-ma'u, air, dari bermacam-macam air. Ini isim jenis. Fi kulli hayyin, pada setiap hayi, fi kulli qabilatin, pada setiap qabilah. Naam, iblis, ini syaitan akan turun kepada tukang-tukang sihir di setiap qabilah. Dan inilah usaha syaitan juga. Usaha syaitan ini tidak akan berhenti sampai datangnya yaumul kiamah. Dia akan terus berusaha siang dan malam. Akan mengerahkan seluruh kekuatannya dan pasukannya untuk menyesatkan Bani Adam. Maka jangan kita merasa aman. Saya sudah aman, sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah ngaji salaf. Jangan merasa aman. Nah, syaitan akan terus berusaha dari berbagai arah. Dia akan menggelincirkan orang-orang yang istiqomah, dari orang-orang yang berusaha mengikuti kebenaran. Dia akan mencari kawan-kawannya agar sama-sama masuk an-nar, neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikian banyak orang-orang yang kita dahulu mengetahui dia orang-orang yang baik, orang-orang komitmen, ternyata di akhir-akhir perjalanan mereka justru orang-orang yang menentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Allah Musta'an ini syaitan memperdaya mereka. Syaitan telah mengarahkan pikiran mereka kepada jalan-jalan kebatilan. Maka tidak ada yang merasa aman. Bagaimana biar kita merasa aman? Ya, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membantu dan menolong kita. Adapun diri kita tidak memiliki kemampuan. Al-ma'na al-ijmal al-ayatain. Makna ijmalnya dua ayat ini. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walaqad alimal yahudu alladziina istabdalu sihra an mutabati ar-rusul wal iman billah. Dan sungguh orang-orang Yahudi mereka telah mengetahui, mereka telah mengganti, menukar sihir dari mengikuti ar-rusul, mengikuti utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang Yahudi. Mereka dibekali ilmu, tetapi dengan ilmu mereka tidak mau beramal dengannya. Nah, maka orang-orang Yahudi itu orangnya pintar-pintar. Naam, pintar ngapusi. Naam. Ya, dunia ini mereka yang kuasai, Yahudi. Tahu ilmu-ilmu, tahu kebenaran. Tetapi justru kebenaran itu ditinggal atau diletakkan di belakang punggung mereka. Tahu akan datang Nabi yang terakhir. Tanda-tandanya mereka sudah tahu di dalam kitab-kitab mereka. Tetapi ketika datangnya Rasulullah bukan dari bangsa al-Yahud, mereka kemudian berbalik tidak mau beriman. Mereka sering gembor-gembor mengucapkan, tunggu Nabi yang terakhir akan datang, kami akan memerangi kalian. Dari suku Khazraj dan Aus di Madinah di saat itu. Tunggu Nabi yang terakhir akan datang, kami akan bersamanya memerangi kalian. Tapi justru sebaliknya, suku Aus, Khazraj, mereka yang beriman dengan datangnya Rasulullah. Justru yang tidak beriman orang-orang Yahud. Kecuali orang-orang dirahmati segelincir dari mereka yang mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita ketika mengucapkan atau membaca di dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau ridhoi, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, dan bukannya pula jalannya orang-orang yang menyimpang. Nah, para ahli tafsir menyebutkan al-maghdub al-yahud, orang-orang yang murkai adalah al-yahud, karena mereka ada ilmu, dengan ilmu tidak beramal dengannya. Ad-dolin, an-nasara, sesat karena mereka serampangan dalam beramal tanpa dibekali dengan ilmu. Nah, kita disuruh berlindung dari dua-duanya. Baik yang dimurkai ataupun yang sesat. Artinya ada ilmu, kita beramal dengannya. Jangan ada ilmu, tapi tidak mau beramal. Atau semangat beramal, tapi tidak ada ilmu. Biar dua-duanya, semangat mencari ilmu, kemudian semangat pula beramal dengan ilmu. Nah, ini orang-orang Yahudi. Mereka menukar, mengganti sihir dari mengikuti para rasul dan beriman kepada Allah. Mereka ya mengganti as-sihir dengan kitabullah serta mengikuti utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka malahu nasibun fil akhirah, mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat nanti. Tidak beruntung pada yaumul qiyamah. Ini pada ayat yang pertama. Wa fil ayati tsaniyah, pada ayat yang kedua, yukhbiru ta'ala anil yahud annahum yusaddikuna bil jibti alladhi minhu sihro. Memberi Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan bahwa orang-orang Yahudi mereka membenarkan al-jibtu, yang itu adalah as-sihir, sihir. Naam. Sementara kita dilarang oleh Rasulullah SAW untuk menyerupai orang-orang Yahud. Khaliful Yahud, selisihlah oleh kalian orang-orang Yahudi. Ya, disuruh kita untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Tapi sekarang Yahudi juga pakai jenggot. Jadi bagaimana kita berjenggot? Ya, kita bukan mengikuti Yahudi. Ini tuntunan dari Nabi SAW. Yahudi paling yang berjenggot 1-2 orang saja. Tidak lama lagi dipangkas juga. Nah, sementara seorang mukmin dia biarkan. Karena itu dia menilai pahala yang terus mengalir kepadanya. Biarkan dia tumbuh. Nah, tidak usah dirapi-rapiin, dibikin-bikin, dimodel-model. Tidak usah, dibiarkan begitu saja. Itu sudah dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Karena ada yang pakai jenggot, ya hanya kelihatan hitamnya aja di sini sedikit, yang lainnya dihabisin. Nah, contoh dari Nabi, dibiarkan saja. Itu sudah pahala yang kita dapatkan. Dan ini adalah wajib hukumnya. Ya, bukan sunnah yang dimaksud kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, ini perkara yang wajib, artinya itulah prinsipnya Nabi, jalannya Nabi. Naam. Yang ini kebanyakan manusia tidak senang dengannya. Naam. Kita akan dikata-katain seperti hewan umpamanya. Apa itu? Kayak hewan umpamanya. Ini mencelah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah memerintahkan kita untuk memeliharanya. Kalau mereka tidak punya, berarti dibilang apa? Lebih parah. Nah, kalau kita mau hina-hinaan, tapi sudah seperti bimbingan Nabi SAW, maka kita harus menerima apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ta'athu fi ma'amar. Kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ini termasuk dari keharusan syahadatu anna Muhammad Rasulullah. Tasdiquhu fi ma akhbar. Membenarkan apa yang Nabi beritakan. Ta'athu fi ma amar. Mentaati apa yang diperintahkan. Naam. Dan juga menjauhi manha'an wa zajar. Apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Wala yu'bada illa bima syara'a. Dan tidak kita beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan bimbingan Nabi SAW. Ini keharusan dari syahadatu anna Muhammad Rasulullah. Munasabatul ayatainil bab. Kesesuaian dua ayat ini dengan bab. Annahum yadullani ala tahrimi sihir. Wa annahum minal jibti. Bahwa kedua ayat ini menunjukkan diharamkannya sihir. Naam. Diharamkannya sihir. Ya, termasuk umpamanya pelet itu. Untuk umpamanya sudah melamar berkali-kali, waduh. Ditolak terus. Akhirnya setan yang apa? Sihir yang bertindak. Allahul musta'an. Pakai sihir. Kalau sudah pakai sihir kan datang sendiri karena pengaruh sihir. Nah, seperti ini tidak dibolehkan. Nabi menyebutkan kok di akhir zaman laki-laki itu satu, perempuan itu banding 50. Ngapain pakai sihir-sihir segala? Satu banding 50. Nah, kata Abu Abdillah ada kampung janda di sana. Tinggal datangi saja. Tidak usah pakai sihir-sihiran. Di akhir zaman itu laki-laki sedikit, perempuan banyak. Insya Allah akan ada waktunya. Ya, tahrimu sihir, diharamkan sihir, dan ini termasuk dari al-jibti yang diimani oleh orang-orang Yahudi. Ma yustafadu minal ayatain, apa yang bisa kita ambil faedah dari dua ayat ini? Yang pertama, tahrimu sihir, diharamkannya sihir, haram untuk dipelajari. Naam, haram pula untuk diamalkan, haram pula untuk menyihir orang. Pokoknya yang berkaitan dengannya semuanya diharamkan. Yang kedua, kufrus sahir. Ya, faedah yang kedua, kafirnya si penyihir, tukang sihir. Naam, karena dia ketika melakukan aksinya melalui bantuan para setan-setan. Yang ketiga, al-wa'idu syadidu liman aradan kitabillah, ancaman yang keras bagi orang yang berpaling dari kitabullah. Ancaman yang keras. Naam, ketika seseorang sudah tahu al-haq, sudah mengerti al-haq, kemudian berpaling darinya, maka ancamannya sangat keras pada yaumul qiyamah. Wastabdala bihi ghairu, kemudian menggantinya dengan yang lainnya. Naam, ini ancaman yang keras. Ya, ketika dia berpaling dari kitabullah azza wa jal. Maka kita doakan penguasa-penguasa kita, mudah-mudahan mereka ya dimudahkan untuk menjalankan kitabullah, menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan itu kita pun ya semakin khusyuk dan nyaman ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan mereka kebaikan. Semoga dengan itu kebaikan pun akhirnya merata di seluruh rakyatnya. Yang terakhir, yang keempat, an-nasihra min syirk al-munafi li tauhid, bahwa sihir itu termasuk syirik yang bisa melenyapkan tauhid, menafikan tauhid. Karena tauhid seharusnya dia bertawakal, bersandar kepada Allah, ini dia bersandar kepada syaitan. Nah, bersandar kepada para setan-setan. Li'anna istikhdamun li syaitin wa ta'allakun bihim. Karena para tukang-tukang sihir itu mereka meminta bantuan para setan-setan, dan mereka akan bergantung dengan setan-setan. Naam. Orang-orang seperti ini kalau berjalan biasanya punya apakah jimat atau yang lainnya. Ketika jimatnya hilang, wah, pusingnya minta ampun. Wah, sebentar lagi saya mau mati. Naam. Tetapi kalau jimatnya merasa tenang, karena dia bersandar dengannya. Dimuliakan. Kalau masuk kamar mandi, enggak boleh dibawa ke kamar mandi, taruh di luar. Naam. Dimuliakan sekali. Dan kebanyakan yang mengaku muslim ya masih belum mengetahui kalau perkara ini perkara yang bisa membatalkan keislaman mereka, menggugurkan keislaman mereka ketika mereka bergantung kepada para syaitan, para jin. Nah, beberapa kejadian yang kita menjumpai ketika di Jabhah dulu di Maluku, banyak yang pakai, wah penuh, di sini ada, di sini ada, penuh, di sini ada, di sini ada, masya Allah, ikatan semua di sini, di sini ada, di kepalanya ada, di pinggangnya ada. Belum lagi ada berita sebelum menghadapi musuh dimandi kebal dulu. Mandi kebal, ketika menghadapi musuh ternyata tertimpa parang, Yang lain mundur semua. Oh, berarti karena kebal. Naam. Bahkan pernah juga dulu terjadi di Kalimantan ini perang suku. Muslimin mandi kebal juga. Dites sama gurunya dari kaki sampai di atas potong enggak makan. Jadi enggak mampan parah. Nah, ini kan seperti semuanya bantuan setan-setan tadi. Kalau waktunya sudah tiba ajalnya, biar mau pakai apa? Sudah waktunya ya waktunya. Takut mati. Allahul musta'an. Ya, mereka selalu minta bantuan jin-jin, setan-setan. Demikian pula kondisi-kondisi kita, melihat masyarakat kita, tanam-menanam, selalu jin yang dimintai, bangun-membangun, jin yang dimintai. Naam. Di lautan, perikanan, jin yang dimintai. Di gunung-gunung, jin yang dimintai. Di udara, jin juga yang dimintai. Semua jin. Padahal yang punya alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah dilupakan? Tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masyarakat kita sudah betul-betul agamanya sudah terkikis, bahkan tidak mengerti sebenarnya akidah yang benar itu seperti apa. Kalau Rasulullah kebal, tidak luka di perang Uhud, Nabi sendiri luka. Nabi, padahal dia Nabi, utusan Allah, terluka pada perang Uhud. Nabi tidak kebal. Dan Nabi juga tidak mengetahui perkara gaib. Kalau tahu perkara gaib, ngapain diadakan perang Uhud yang bakal juga kekalahan di pihak muslimin? Nabi tidak mengetahui gaib. Laa ya'lamul ghaib illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bersandar kepada Allah, bismillah, jalan nyaman insyaallah. Berdoa, jalan. Nah, ini muslim yang kokoh keimanannya. Tidak takut dengan khurafat. Oh, nanti ada burung terbang sebelah sana menandakan nanti seperti ini. Nanti kalau matanya kedip-kedip terus ini nanti ada akan begini. Nah, nanti kalau ada ayam betina, ayam jantan berkelahi nanti ada begini. Ya, khurafat. Naam. Banyak khurafat. Enggak tahu orang Banjar khurafatnya apa. Haris, banyak ya khurafatnya. Naam, pokoknya perkara-perkara yang tidak ada contoh dari kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam bisawab, ini yang bisa kita baca dan pelajari dari bab sihir. Naam, semoga memberikan tambahan ilmu bagi kita untuk kita terus menjaga keimanan ini. Jangan sampai keimanan kita gugur karena dengan amalan-amalan yang itu kita anggapnya sepele, padahal bisa menggugurkan akidah kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.